Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Nah, malam hari ini kita melanjutkan membaca syarah Masail Al-Jahiliyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca masalah yang ke-8, ya, 8 dan 9. Ala ramyuhum ahlad dini bi-gillati fahmihim wa adami hifdhihim. Tuduhan mereka, orang-orang jahiliyah, terhadap ahlud din, orang-orang yang mengamalkan agama, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, bikinlah difahmihi, dituduh berupa qillah, ya, pemahaman mereka yang sedikit, wa adami hifdhihim, dan tidak adanya hafalan, ya, tidak adanya hafalan mereka. Qala al-mas'alatul asyarah, masalah yang ke-10, al-istidlal ala butlani din, berdalil atas batilnya suatu agama, suatu ajaran, bi-qillati afhami ahli, dengan sebab sedikitnya pemahaman pemeluknya, wa adami hifdhihim, dan tidak adanya hafalan mereka. Faqaulihim badiyar ra'i, seperti ucapan mereka, kaumnya Nabi Nuh, mencela pengikutnya, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, dengan celaan berupa julukan badiyar ra'i, orang yang lekas percaya begitu saja, orang yang tidak memiliki pengetahuan. Qala syarih rahimahullah, mimma dzakarahullah wa an qawmi nuhin qawluhum, termasuk diantara yang Allah sebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh, yaitu ucapan mereka, wa ma naraka ittaba'aka illa alladziina hum aradiluna, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu wahai Nuh kecuali orang-orang yang mereka adalah aradiluna, yakni abu'aka, orang-orang lemah diantara kami. Ini celaan kepada pengikut al-haq. Badi ar-ra'i ay alladziina laysa 'indahum fahmun, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pemahaman, orang-orang bodoh kata mereka. Fa yu'ayyiruna atba' ar-rusul, maka mereka mencela para pengikut ar-rusul, bi anna ma 'indahum fahmun, bahwa mereka tidak memiliki pemahaman, wala hilqun lil umur, tidak memiliki kecakapan dalam segala hal. Wala indahum bu'dun nagharin, mereka tidak memiliki pandangan yang jauh, pandangannya sempit. Ini celaan-celaan mereka. Wa hadza ma tabajjahu bihi katsirun minal fasaqah, dan inilah yang dibanggakan oleh banyak orang-orang fasik. Wa ada illah, dan musuh-musuh Allah al-yaum, di zaman kita, di hari kita ini. Ya tanajjaru, mereka mengejek, minal muslimin wa min ulama'il muslimin, mereka mengejek kaum muslimin, mereka mengejek ulama kaum muslimin, bi annahum ma'indahum fahmun, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki pengetahuan, wala bu'du nazar, tidak memiliki pandangan yang jauh, pandangannya sempit, kata mereka, mencela kaum muslimin dan ulama kaum muslim. Wa tanaqqasuna bi hadzal firyah, mereka merendahkan kaum muslimin dan ulamanya dengan al-firyah, kedustaan ini. Ma anna ulama al-muslimin hum ahlul basirah, padahal ulama kaum muslimin adalah orang-orang yang berilmu, wa hum ahlul ma'rifah, orang-orang yang berpengetahuan. Li'annahum yanzuruna bi nurillahi azza wa jalla, mengapa mereka dikatakan orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan? Karena mereka memandang dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat definisi taqwa menurut Talq ibn Habib, an ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah, yaitu di atas ilmu. Kamu beramal suatu ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilmu, di atas dalil, di atas burhan, di atas petunjuk. Ya, jadi mereka memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bi amrillah, demikian pula mereka memerintahkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna amma nahallahu anhu, dan mereka melarang dari apa yang Allah larang darinya. Nah, ini keadaan mereka yang sebenarnya. Adapun orang-orang jahiliyah, orang-orang yang syirik mengungkapkan di sini orang-orang fasik, musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang barat, ya, merendahkan kaum muslim, mengatakan kalian tidak memiliki ilmu pengetahuan, kalian orang-orang yang sempit pandangannya, orang-orang bodoh, ketinggalan teknologi, ketinggalan ini dan itu dari ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Nah, wala syaka anna al-ulama al-amilina hum afdalun nas, dan tidak diragukan lagi bahwa para ulama yang beramal dengan ilmunya adalah afdalun nas ba'da rusul. Mereka adalah manusia-manusia yang paling utama setelah para rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Wa fadlul alimi 'ala al-amili ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang. Itu perumpamaannya. Bagaimana sih keutamaan bulan di atas bintang-bintang yang ada di langit? Bintang-bintang itu hanya bisa menyinari diri mereka sendiri. Ya, naf'uhum qasir. Manfaat mereka hanya kembali kepada diri mereka sendiri. Adapun bulan menyinari dunia di malam hari. Naf'uhum muta'addi. Manfaat bulan itu apa? Muta'addi. Memberikan manfaat kepada makhluk yang lain. Demikian pula seorang alim yang berilmu memberikan manfaat kepada umat. Ya, kepada orang lain dengan ilmunya, dengan dakwanya, dan seterusnya. Adapun ahli ibadah manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Jadi perumpamaan seorang alim keutamaannya terhadap seorang abid adalah seperti perumpamaan bulan di atas seluruh bintang-bintang. Fala yatanaqqasul ulama'u wa yattahimuhum biqasrin nawari wa adamil fahmi illa man huwa syabihum bi ahli jahiliyah. Maka tidak ada orang yang merendahkan para ulama dan menuduh mereka dengan pandangan yang sempit, dan menuduh mereka tidak memiliki pengetahuan. Tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang mirip dengan orang-orang jahiliyah. Wa biqaumi Nuh, dan mirip dengan kaumnya Nabi Nuh yang kafir, yang menentang Nabi Nuh. Alladzina yasifuna atba'ar rusul bihadzal wasfi, yang mensifati para pengikut rasul dengan sifat ini, mirip dengan mereka. Tujuannya adalah liyunaffirun nasa anhum, agar manusia menghindar dari mereka, lari dari mereka, para rasul. Wa hadza ya'ti 'ala al-sinati ba'dhin nas al-yawm, dan ini juga ada pada lisan-lisan sebagian orang di zaman kita. Yaqulun, mereka mengatakan ha'ula'il ulama ulama haidhin wa nifasin ulama'il ahkam ulama ahkamil istijmar. Mereka ini cuma ulama-ulama haid, yang dibahas haid, yang dibahas nifas. Ulama-ulama yang membahas hukum-hukum istijmar, bercebok dengan batu. Mereka cuma ulama bercebok dengan batu. Ulama yang membahas hukum-hukum bercebok dengan batu. Ini kan perendahan, penghinaan. Ya. Ala al-sinati ba'dun nas. Siapa yang dimaksud oleh Syekh Fauzan ba'dun nas, sebagian orang di zaman kita? Yaitu du'at ikhwanul muslimin, para da'i, para da'inya ikhwanul muslimin. Ya, merendahkan para ulama dengan ucapan-ucapan seperti ini. Para ulama juz'iyat, mereka adalah ulama parsial, hanya mengetahui hukum-hukum yang sifatnya parsial, yang sifatnya cabang, Yang mereka maksudkan misal Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin di masa itu, dan yang lainnya dari ulama al-kibar. Wala ya'rifuna fiqhal waqi', kata mereka merendahkan ulama-ulama itu, tidak memahami fiqh al-waqi', fiqh tentang kondisi yang terjadi, tentang realita yang terjadi. Apa yang mereka maksud dengan fiqhul waqi'? Kata Syekh, wa fiqhul waqi' indahum umurus siyasiyah, umur as-siyasa, ya, urusan-urusan politik. Wa tsawrah ala al-mulah, dan pemberontakan atas penguasa, revolusi atas penguasa. Ini keadaan ikhwan muslimin dan pergerakan-pergerakan kelompok-kelompok yang ada dalam tubuh kaum muslimin, merendahkan para ulama dengan ucapan-ucapan seperti ini. Nah, itu masalah ya ke 10 ya. Menuduh orang-orang yang mengamalkan agama dengan pemahaman, dengan tuduhan pemahaman yang sempit dan tidak memiliki pengetahuan. Nah, sekarang kita beralih ke masalah berikutnya, dua masalah, masalah yang ke-11 dan yang ke-12. Itimaduhum ala qiyasil fasid, mereka bersandar terhadap qiyas yang rusak, wa ingkaru qiyasis sahih, dan mengingkari qiyas yang benar. Ini karakter orang-orang jahiliyah. Qala al-mas'alatan al-hayyata 'asyrata wa tsaniyata 'asyrata. Dua masalah, masalah yang ke-11 dan yang ke-12. Al-istidlalu bil qiyasil fasid, mereka berdalil dengan qiyas analogi yang fasid, yang rusak. Kaqaulin, seperti ucapan mereka, in antum illa basyarum mithluna. Ini ucapan para pengingkar rusul. Tidaklah kalian melainkan bashar, manusia misluna, seperti kami. Ngapain kalian berdakwah? Ya kan? Ini orang-orang jahiliyah. Ya. Mengingkari dakwah para rasul dengan menggunakan kias yang rusak. Kata mereka, kita sama-sama manusia. Apa yang melebihkan kalian dengan kami? Sama-sama manusia. Tidak usah dakwahi kami. Mengingkari dakwah para nabi dengan menggunakan qiyas, dengan menyatakan sama-sama manusia, menggunakan qiyas, dan qiyasnya fasid. Nanti akan kita dengar penjelasan Syekh Hafizahullah. Nah, itu masalah yang ke-11. Masalah yang kedua, ingkarul qiyas sahih, mereka mengingkari qiyas yang benar. Wal jami' li hadza wa ma qablahu, dan penyebab masalah ini 12 wa ma qablahu dan sebelumnya 11, ada mufahmin jami'i wal fariq, karena mereka tidak memahami persamaan dan perbedaan. Ya, ada di sana al jami', hal yang merupakan persamaan antara aslun, pokok, dengan fara', dengan cabang, dan juga ada fariq, hal yang membedakan antara pokok dengan cabang. Ini yang mereka tidak pahami, tidak bisa membedakan, ya, atau tidak bisa memahami persamaan dan perbedaan antara fara' dengan asl. Qala syarih hafizahullah syarahu al-mas'alatul hadiyata asyrata wa thaniyata asyrata, masalah yang ke-11 dan ke-12. Intimaduhum ala qiyasil fasid, mereka bersandar atas qiyas yang rusak dan mengingkari qiyas yang sahih. Terlebih dahulu Syekh Fauzan akan menerangkan kepada kita makna qiyas. Qala wal qiyasu indal usuliyina naw'ani, dan qiyas menurut ahli usul ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama, qiyasu illatin, qiyasu illah, ya, qiyas illah, mengkiaskan sesuatu dengan faktor hukum yang sama antara fara', cabang, dengan pokok. Ya, mengkiaskan dua hal berdasarkan illatnya, faktor hukumnya. Definisinya kata Syekh, wa huwa ilhaqul fara'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma. Mengikutkan fara', cabang, bi aslin, dengan suatu asal, suatu pokok, fil hukmi, dalam hal hukum, jadi disamakan hukumnya, diikutkan hukumnya. dijamin bainahuma karena ada kesamaan antara keduanya. Ada kesamaan antara keduanya. Ilatnya sama, faktor hukumnya sama. Fa idhtalla syartun min syurutihi fa huwa qiyasun fasid. Dan apabila luput salah satu dari syarat-syaratnya maka menjadi qiyas yang rusak. Lain samad alaih tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur fi itsbatil hukm min al-ahkam dalam penetapan suatu hukum dari hukum-hukum yang ada. Jadi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah adanya jami' bainahuma, kesamaan antara keduanya, antara fara' dan asal. Wa hadhihi mas'alatun khatiratun. Dan permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat berbahaya, yaitu beristidlal dengan qiyas yang rusak. Ini permasalahan yang sangat berbahaya. Kemudian beliau menukil ucapan Ibnu Qayyim, yaqulu Ibnu Qayyim aktsaru dhalalin nasi nama huwa bisababil qiyasil fasid. Ya subhanallah. Kebanyakan kesesatan manusia itu disebabkan karena analogi yang rusak, qiyas yang rusak. Ya, kalau kita mau menghitung kesesatan satu demi satu, kita akan mendapatkan mayoritas kesesatan itu sebabnya adalah qiyas yang rusak, analogi yang rusak. Wa awwalu man marasal qiyas al-fasida iblis. Dan yang pertama kali melakukan qiyas yang rusak adalah iblis. Pencetusnya iblis. Lama amarahu Allahu bisujudi li Adam, ketika Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam, apa kata iblis? Iblis tidak mau menjalankan perintah Allah dengan menggunakan qiyas yang rusak. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, mengapa aku disuruh sujud? Qiyas yang dia gunakan apa? Dia mengatakan, dia menyamakan ya antara api dengan, membandingkan antara api dengan tanah. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ya ini kata iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Masa? Hah? Masa api disuruh sujud sama tanah? Api lebih baik daripada tanah. Apa benar api lebih baik daripada tanah? Qiyasnya benar enggak ini? Jawabannya tidak, ini qiyas yang rusak. Api itu merusak, sifatnya merusak, membakar, menghancurkan. Sementara tanah memberikan manfaat, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, ya, dan seterusnya. Qala yazrumu anna an-nara khairun min at-tin. Dia menyangka bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Fayakunu huwa khairan min Adam, sehingga dia lebih baik daripada Adam. Karena asal penciptaan iblis adalah api, sementara Adam dari tanah. Wa hadza qiyasun fasidun, asy-syekh mengatakan, dan ini adalah qiyas yang rusak. Mengapa? Li'anna an-nara laysat khairan min at-tin, karena api itu tidak lebih baik daripada tanah. Bali tinu khairun min an-nar, bahkan tanah lebih baik daripada api. Li'anna an-nara muhriqatun muslifatun lil asya, karena api itu sifatnya membakar, sifatnya merusak segala sesuatu. Amma at-tinu fa huwa yumbitul asya'a wal budura. Adapun tanah maka dia menumbuhkan tanaman-tanaman, segala sesuatu bisa tumbuh. Wal budur, dan biji-bijian. Wa fihi khairun linnas, dan padanya ada kebaikan bagi umat manusia. Jadi mana yang lebih baik? Tanah lebih baik daripada api. Berarti dia menggunakan qiyas ya yang rusak. Kalau dhahabna ila al-qiyas la kunna at-tinu khairun minan nar. Seandainya kita menggunakan qiyas, tentu kita akan mengatakan tanah itu lebih baik daripada api. Ma'anna al-i'timada laysa huwa al-qiyas. Bersamaan dengan itu, yang menjadi dasar landasan adalah bukan qiyas, Lalu apa? Balil i'timad ala ikhtiyarillah subhanahu wa ta'ala wa tawdhi. Yang menjadi landasan, yang menjadi dasar adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki dan Allah yang memilih. Nah, la i'tiradu alaih, tidak boleh ada protes, tidak boleh kita, tidak boleh Allah diprotes. Wala walahul hikmatul balighah, dan Allah memiliki hikmah yang sempurna subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang menjadi i'timad, ya, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilih Adam dan memerintahkan memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk sujud. Itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih. Baik, qala kadzalikal musyrikun. Jadi itu tadi, ya, iblis yang pertama kali melakukan qiyas. Yang kedua, demikian pula kaum musyrikin. Qasu hadzal qiyasa. Mereka juga mengqiyaskan qiyas ini, yakni qiyas yang rusak ini. Lamma kadzabur rusula. Ketika mereka mendustakan para rasul. Qalu in antum illa basyarum mitsluna. Ini ayat yang ada di matan, ya. In antum illa basyarum mitsluna. Tidaklah kalian melainkan manusia seperti kami. Ya, ini kata Syekh, istadallu bi basyariyatihi ma'ala adam sihhati risalatihi. Orang-orang musyrik itu berdalil dengan keadaan para rasul sebagai manusia, ala adam sihhati risalatihi, atas tidak sahnya risalah mereka. Artinya mereka mengingkari risalah kerasulan para nabi dan rasul itu dengan berargumen bahwa mereka adalah manusia seperti keadaan kaum musyrikin. Lianna risalah telah tasihunnal basyar bizami. Karena kerasulan tidak sah, ya, menurut mereka jika dari kalangan manusia. Hadza qiyas batil, dan ini adalah qiyas yang batil, qiyas yang rusak. Nah, mengapa? Syekh di sini akan menerangkan, li'annahu qiyasun ma'al fariq. Karena qiyas itu disertai adanya perbedaan. Ya, menolak dakwah para rasul dengan alasan mereka adalah manusia seperti orang yang didakwahi. Ini ada perbedaan. Perbedaannya dari sisi mana? Li'anna rusula faddalahumullah wa ala ghairihim. Karena para rasul Allah mengutamakan mereka di atas selain mereka. Wastahahu, dan Allah memilih mereka. Wakhtar, maknanya sama istafa dan ikhtiar. Allah memilih mereka. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bihalihim wa salahihim. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui keadaan mereka, lebih mengetahui apa yang maslahat bagi mereka. Ya. Dan risalah yang bisa mengemban risalah. Allah lebih mengetahui siapa yang lebih pantas untuk mengemban risalah. Nah, jadi ada perbedaannya, tidak boleh disamakan dengan mengatakan sama-sama manusia. Benar, sama-sama manusia, tapi mereka memiliki keutamaan berupa mendapatkan wahyu yang kalian tidak dapatkan. Allah yastahi minal malaikati rusulan minan nas. Allahu yastahi minal malaikah. Allah memilih dari kalangan malaikat rusulan, para rasul, wa minan nas, demikian pula Allah memilih rasul dari kalangan manusia. Jadi rasul itu ada dari kalangan malaikat, ada pula dari kalangan manusia. Dari kalangan malaikat seperti malaikat Jibril, dia rasul utusan Allah, ya, menyampaikan wahyu kepada para manusia yang Allah angkat sebagai nabi dan rasul. Wa minan nas, dan rasul dari kalangan manusia, jelas, ya. Ada berapa jumlah rasul? Ada 313, bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun yang dikisahkan dalam Al-Qur'an ada 25. Minhum man qassasna alaihi, minhum man lam naqsus alaihi. Di antara rasul-rasul itu ada yang kami kisahkan kepada kamu wahai Muhammad, ada 25 dalam Al-Qur'an. Ada pula yang tidak kami kisahkan kepadamu, sisanya. Nah, innallaha samiyun basir, sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Walihada lamma qalu lirusulihim. Dan karena inilah ketika kaum musyrikin mengatakan kepada para rasul mereka, in antum illa basyarum mithluna, lanjutan ayat, tidaklah kalian melainkan manusia seperti kami, turiduna antasudduna maka na'budu abauna, kalian menginginkan menghalangi kami dari apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kata kaum musyrikin itu, fa'tuna bisultanin mubin, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Mereka minta mukjizat. Falatlahum rusuluhum, para rasul mereka berkata kepada mereka, innahnu illa basyarum mithlukum, tidaklah kami melainkan manusia seperti kalian. Benar, kita sama-sama manusia. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi, akan tetapi Allah memberikan anugerah, kelebihan, keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Artinya Allah melebihkan kami daripada kalian, sehingga tidak boleh disamakan. Kemudian dengan penyamaan itu, dengan kias itu, kalian menolak dakwah kami. Tidak benar yang seperti itu. Kata Syekh menjelaskan ayat ini, taqulur rusul, para rasul itu berkata, Allahu faddalana bi'annahu manna alaina ukhtarana lirrisalah, Allah melebihkan kami bi'annahu manna alaina, Allah melebihkan kami dengan minnah, anugerah yang Allah berikan kepada kami, wakhtarona, dan memilih kami lirrisalah, untuk mengemban risalah. Faqiyasuhum qiyasun ma'al tarik, maka analogi kalian adalah analogi yang disertai dengan perbedaan. Nah ini tadi, di mata Syekh mengatakan apa? Sebab mereka melakukan kias fasid, tidak bisa memahami antara persamaan dan perbedaan. Nah, kiasun ma'al farik, kias yang kalian lakukan adalah kias yang disertai dengan perbedaan. Kalian menyamakan diri kalian dengan kami, padahal ada perbedaannya. Ya, ini sebabnya mengapa mereka jatuh pada kias yang rusak, tidak bisa memahami al-jami' yang merupakan persamaan, wal-farid, dan perbedaan. Nah, jadi kita tidak sama. Li'annal basyara la yastawun, manusia itu tidak sama semuanya. Walaysu ala haddin sawa, mereka tidak berada di atas satu tingkatan. Minhumul mu'min wa minhumul kafir, di antara mereka ada orang yang beriman, di antara mereka ada orang yang kafir. Wa minhumur rusul wal ulama wassalihun, di antara mereka ada para rasul, ulama, orang-orang soleh. Wa minhumul juhal wal kufar wal fusam, di antara mereka ada orang-orang yang jahil, ada orang-orang kafir, ada orang-orang fasik. Manusia itu berbeda-beda keadaannya, tidak sama semuanya, tidak bisa disamakan. Fal basyaru yatafawatun, maka manusia itu keadaan mereka bertingkat-tingkat. Fahunaka farikun, maka di sana ada perbedaan. Nah, ini yang tidak dipahami oleh mereka. Wal qiyasu ma'al fariqi yakunu batilan, dan qiyas yang disertai dengan perbedaan menjadi qiyas yang rusak. Li anna hadza min qawadihil qiyas indal usuliyyin, karena ini merupakan hal yang bisa merusak qiyas menurut ahli usul. Nah, terbantahkan ya qiyas mereka. Balil qiyasus sahih, bahkan qiyas yang benar, ya tadi an yakuna ar-rasulu ilal basyari basyaran mithlah, mengharuskan qiyas yang benar, mengharuskan bahwa rasul itu yang diutus kepada umat manusia adalah manusia seperti mereka. Nah, ya kan, ini qiyas yang benar. Rasul yang diutus kepada umat manusia adalah manusia seperti mereka. Min ajal yakni bayinalah, tujuannya apa? Diutus kepada umat manusia adalah manusia seperti mereka agar bisa menjelaskan kepada mereka, bisa menjadi kudwa yang bisa diikuti. Qala ta'ala law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakan wahai Muhammad, andaikan kana fil ardh malaika, di bumi itu ada malaikat, yamshuna mutma'innin, yang berjalan sebagai penghuni bumi, lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula, tentu kami akan menurunkan kepada mereka dari langit malaikat sebagai seorang rasul. Karena penghuninya para malaikat. Seandainya penghuni bumi itu para malaikat, tentu rasul mereka juga malaikat. Nah, ini kias yang benar. Tapi karena penduduk bumi, penghuni bumi adalah manusia, maka rasul yang diutus kepada mereka adalah manusia juga. Ini kias yang benar. Rasul yakunu min jinsil al-mursal ilaih. Maka utusan itu ya sama dengan orang yang diutus kepada mereka. Ya, jadi sih harus sama. Min ajli tablighir risalah, ngapa harus sama? Supaya dia bisa menyampaikan risalah. Sama-sama manusia, ya kan? Lisannya sama. Bahasanya sama. Kalau bahasanya tidak sama ya diterjemahkan. Nah, kemampuannya sama. Ya. Dalam hal melakukan ketaatan supaya bisa dicontoh. Min ajli tablighir risalah wal hikmatu tabtadi an yakuna rasulul bashar minal bashar. Dan hikmah mengharuskan bahwa rasul utusan umat manusia adalah dari kalangan manusia juga. Walau kana alladziina yashuna 'ala wajhil ardi malaa'ikatan, seandainya yang hidup di atas permukaan bumi ini adalah malaikat, la arsala ilaihim min jinsihim malaikat, tentu Allah akan mengutus kepada mereka dari jenis mereka seorang malaikat pula. Nah, jadi jelas ya kerusakan kias fasid yang mereka lakukan. Qala min ajaibi intikasi haula, dan termasuk hal yang mengherankan intikas haula, ya, yakni bentuk kontradiktif orang-orang ini. Haula ini isim isyarat ya. Haula isim isyarat untuk jamak, kembali ke mana ini? Orang-orang musyrik. Termasuk di antara bentuk kontradiktif mereka, bentuk pertentangan mereka, intikas mereka yang mengherankan, annahum yastabiduna risalah minal bashar. Mereka menyampingkan, menganggap jauh, menganggap tidak bisa risalah itu diemban oleh manusia. Wala yastabiduna, sementara mereka tidak menyampingkan antakunan ubudiyatu lil hajar. Tidak menyampingkan batu itu bisa disembah. Ya subhanallah. Ini bentuk kontradiktif yang akut. Mereka mengatakan manusia itu tidak bisa menjadi rasul. Harusnya malaikat, kata mereka. Tapi di sisi yang lain, ya, mereka membolehkan batu itu dijadikan sebagai Tuhan. Ini kan bentuk intikas, ya, pertentangan kontradiktif yang sangat akut. Dalam hal risalah kerasulan, mereka mengatakan manusia tidak bisa jadi rasul, harus malaikat. Dalam hal penyembahan, ibadah, mereka mengatakan, dan bahkan melakukan itu, mereka menjadikan batu sebagai Tuhan. Dalam hal ketuhanan, batu bisa dijadikan sebagai Tuhan. Sementara dalam hal kerasulan, manusia tidak boleh jadi rasul. Kemana akal-akal mereka? Ya kan? Fala yastab'iduna an takuna ar-rububiyyatu wal-uluhiyyah lil ahjar wal asyjar. Mereka tidak menyampingkan jika rububiyah itu dan ilahiyah itu, ya, ketuhanan itu diperuntukkan kepada ahjar, batu-batuan dan asyjar, pohon-pohonan. Mereka menyembah batu-batuan, pohonan-pohonan yang keramat, ya. Enggak usah jauh-jauh, di sekitar kita ada pohon yang dituhankan. Ya, benda mati tidak dikesampingkan oleh mereka sebagai Tuhan. Boleh, sah-sah saja disembah. Sementara kerasulan, kata mereka, manusia enggak boleh jadi rasul, enggak bisa jika rasul itu diemban oleh manusia. Ini kan intikas. Ya. Ini bentuk kontradiktif, pertentangan. Yang mengherankan, kata Syekh. Ajib. Amru. Wama hadha yastab'iduna wa yastankiruna an takuna risalatu fil bashar, dan bersamaan dengan ini mereka menetapkan ketuhanan bagi benda-benda mati. Mereka menyampingkan dan mengingkari risalah itu diemban oleh manusia. Wa hadzal qiyasul batil alaihi sa'iru a'immatil kafarah fi qaumi Nuh wa ghairihim. Dan qiyas yang rusak ini dijalankan oleh seluruh para pentolan-pentolan kekufuran dari kaumnya Nabi Nuh dan selain mereka. Wa yunkiruna risalatar rusul, dan mereka mengingkari kerasulan para rasul, li'annahum bashar, hanya karena mereka manusia. Fa qaum Nuh qalu, maka kaumnya Nabi Nuh mengatakan, kembali disebutkan ayat yang semisal yang disebutkan pada matan, ma hadza illa basyarum mislukum. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan tentang Nabi Nuh, ya, tidaklah orang ini melainkan basyarum mislukum, manusia seperti kalian. Ya, sama dengan ucapan kaum musyrikin pada surat Ibrahim tadi, in antum illa basyarum misluna. Adapun kaumnya Nabi Nuh mengatakan ma hadza, yakni isyarat kembali kepada Nabi Nuh, tidaklah orang ini melainkan manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum, dia ingin lebih tinggi daripada kalian. Walau syaa Allah la anzala malaikatan, seandainya Allah menginginkan tentu Allah akan menurunkan malaikat. Coba, kata mereka, manusia itu enggak layak jadi rasul, yang cocok jadi nabi dan rasul yang mendakwai kami adalah para malaikat. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan menurunkan malaikat, kata mereka. Nasami'na bihadza fi aba'inal awwalin, kami tidak pernah mendengar tentang ini fi aba'inal awwalin, pada masa nenek moyang kami yang dahulu. In huwa illa rajulun bihi jinnah, kata mereka lagi, tidaklah dia melainkan rajul, seorang lelaki, bihi jinnah, yang memiliki penyakit gila. Fatarabbasu bih, tunggulah terhadapnya, hatta hin, sampai suatu waktu. Nah, ini ucapan kaumnya Nabi Nuh yang menentang dakwahnya Nabi Nuh. Kadzalika ghairuhum, demikian pula selain mereka. Jadi sudah berapa contoh ini orang-orang yang menggunakan qiyas yang fasik ini. Qiyas yang fasik, yang rusak. Iblis, orang-orang musyrik, secara umum para penentang rasul. Kemudian kaumnya Nabi Nuh, ditambah lagi ghairuhum fa Quraisy. Ini sekarang yang keempat, ya. Orang-orang Quraisy. Qalu fi haqqi Muhammadin, mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad, a'untiya dzikru alaihi min bainina, apakah wahyu diturunkan kepadanya, min bainina, daripada kami. Fahadihi qa'idatun muttalidah indal kufar. Ya. Jadi mereka menolak dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan mengatakan, ya, apakah dia pantas mendapatkan wahyu, sementara kami dengan dia sama, sama-sama manusia. Artinya dia menggunakan qiyas yang rusak. Al-uqiyah zikru alaihi min bainina, apakah wahyu itu diturunkan kepadanya, min bainina, daripada kami. Fahadhi qa'idatun muttaridah indal kufar, maka ini adalah kaidah yang digunakan, ya, di kalangan orang-orang kafir. Wahiyal qiyas al-fasid, yaitu qiyas yang rusak. Nah, itu jenis qiyas yang pertama, qiyasu illah. Jenis qiyas yang kedua, penau tsani min al-qiyas, qiyasus syabah. Qiyasus asy-syabah. Apa definisinya, kata Syekh, wa huwa ayataraddadal far'u baina aslain. Yaitu ada keraguan pada cabang di antara dua pokok. Fa yalhaqa bi atharihima syabahan, sehingga diikutkan dengan yang paling serupa dengannya. Nah, ini qiyas asy-syabah. Ya, kalau tadi qiyas al-illah fara', ya, cabang diikutkan kepada pokok dan disamakan dalam hal illah, faktor hukumnya. Sama-sama faktor hukumnya, sehingga hukumnya juga sama. Adapun qiyas syabah ini, ya, taraddad al-far'u baina aslain. Ada fara', ya, mengalami keraguan, ini diikutkan ke pokok yang mana? Karena di sana ada dua pokok. Kalau tadi qiyas illah hanya satu pokok, ya kan? Jadi gampang, tinggal dilihat sisi kesamaannya, kemudian diikutkan hukumnya. Adapun ini pokoknya dua, faraknya satu, pokoknya dua. Dia diikutkan kemana? Pokok yang pertama atau ke pokok yang kedua? kata Syekh, diikutkan kepada pokok yang lebih banyak keserupanya dengannya, paling serupa dengannya. Contohnya masalah qatlu al-abdi, ya, budak yang dibunuh. Ada budak yang dibunuh, gimana cara bayar diatnya? Dia diatnya orang merdeka, disamakan dengan orang yang merdeka karena sama-sama manusia, ya kan? Ataukah disamakan dengan harta benda yang dibayar harganya? Ada seorang budak dibunuh, si A membunuh budak misalkan dengan sengaja. A ini harus membayar diat berapa jumlahnya? Kalau mau dikiaskan ke orang yang merdeka, sama-sama manusia, ya kan? Sama-sama melakukan ketaatan, maksiat, nah, menikah, ya, dia juga bisa mentalak, nah, budak ini. Disamakan dengan benda, ya, yang memiliki harga, diperjualbelikan, iya, karena budak itu diperjualbelikan. Bisa dibeli, bisa dijual, ada harganya. Ketika budak ini dibunuh, diatnya berapa? Diatnya orang merdeka yaitu 100 ekor unta, atau harganya budak ini berapa? Harga budak itu relatif, ya, tergantung. Kalau dia rajin, ya kan, rajin bekerja, harganya agak mahal. Kalau malas-malasan atau fisiknya misalkan kurang bagus, ya biasa, ya, harganya lebih rendah daripada yang bertanya. Ini pakai diat yang mana? 100 ekor unta, diat orang merdeka, atau harganya budak ini di pasaran? Sebagian ulama berpendapat dia diikutkan ke fara' yang kedua, yaitu diatnya sesuai dengan harganya, nilainya berapa budak ini, itulah yang dibayarkan kepada tuannya. Difahami? Kias syabah diikutkan kepada yang lebih mirip, ya, ya, paling serupa dengannya. Nah, karena ada dua asal, misal. Kalau Allah jalla wa ala la yaqsidu khalqihi la qiyas wa illa wa la qiyasu syabah. Adapun dalam permasalahan asma wa sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya, tidak dengan qiyas illah yang pertama tadi, tidak pula dengan qiyas syabah. Yastawi afraduhu, yang sama satuan-satuannya. Ya, ini dari segala sisi sama satuan-satuannya. Tidak boleh. Jadi dalam pembahasan asma wa sifat tidak ada qiyas. Terus kapan kita beramal dengan qiyas? Dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan fikih ahkam, hukum-hukum. Adapun pembahasan asma wa sifat ini perkara ghaib, enggak boleh kita beramal dengan qiyas, kecuali ada qiyas di sana dinamakan qiyas aulawi. Wa inna ma yustamalu fi haqqi subhanahu qiyas aula, qiyasul aula, yang biasa kita dengar dengan qiyas aulawi. Apa makna qiyas aulawi? Wa huwa yuqan kullu kamalin sabata lil makhluq la yastalzimu naqsan fal khaliq aula bihi. Setiap kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk yang tidak ada kekurangan padanya, ya, lais talzim nafsan, tanpa ada kekurangan. Kesempurnaan yang ada pada makhluk, lais talzim nafsan, yang tidak ada kekurangannya, tanpa ada kekurangan. Jadi kesempurnaan mutlak. Fal khaliq aula bi, maka al khaliq, sang pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala, lebih pantas bersifat dengan sifat yang sempurna itu. Itu namanya qiyas aulawi. Pembahasannya pada asma wa sifat. Qala ta'ala walillahil matalul a'la wa huwal azizul hakim. Walillahil matalul a'la, dan Allah memiliki al matalul a'la. Al matal di sini al wasful a'la. Allah memiliki, mempunyai sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah maha aziz, maha perkasa, dan maha hakim, maha bijaksana. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, masih penyebutan dalil tentang qiyas aulawi, fala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian menjadikan bagi Allah al-amsal. Kata al-Babawi, yakni al-ashbah. Al-ashbah. Jangan kalian menjadikan bagi Allah al-ashbah, makhluk-makhluk yang serupa dengannya. Al-amsal yakni al-ashbah, fa tushabbihunahu bi khalqi, yang kalian serupakan Allah dengan makhluknya. Wa taj'aluna lahu syarikan, Wataj'aluna lahu syarikan, dan kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Fa innahu wahidun la mithla lahu, karena sungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada yang sama dengannya. Ini makna fala tadribu lillahi al-amsal, yakni al-asbah. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang kalian menyerupakannya dengannya, bi khalqi, dengan makhluknya. Wa yaj'aluna atau wataj'aluna lahu syarikan fa innahu wahidun la mithla lahu. Nah, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah sungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Baik, kita selesaikan ya, tinggal sedikit. Qala wal mas'alatu allati ba'daha, dan masalah yang setelahnya, apa masalah yang setelahnya? Ingkar qiyas as-sahih, mengingkari qiyas yang benar. Wa ankaru qiyas as-sahih, dan orang-orang jahiliyah mengingkari qiyas yang benar. Wa huwa an yakuna ar-rusulu ila al-bashari basharan mislahu, yaitu para rasul itu yang diutus kepada manusia adalah manusia seperti mereka. Wa yakuna ar-rusulu ila al-malaikati minal malaika, dan juga para utusan yang diutus kepada para malaikat adalah malaikat juga. Ini qiyas yang benar, mereka ingkari. Hadza huwa qiyasus sahih, inilah qiyas yang benar. Alladzi taqtadihi al-hikmatu, yang sesuai dengan hikmah. Wal fitru as-salimah, dan fitrah yang sehat ya, fitrah yang selamat. Yaitu annal mursala yakunu min jinsil mursal ilaihi, bahwa yang diutus sejenis dengan kaum yang diutus atau pihak yang diutus kepada mereka. La min jinsin akhar, bukan dari jenis yang lain. Ini qiyas yang benar yang mereka ingkari. Walladhi hamalahum ala hatini mas'alatain, dan yang membuat mereka melakukan dua permasalahan ini, huwal jahlu bil jami'i wal fariq, yaitu kejahilan mereka terhadap persamaan, wal fariq, dan perbedaan. Wal jami'u alladhi yubna alaihi al-qiyas, al jami' adalah alladhi yubna alaihi al-qiyas, yaitu yang dibangun di atas al-qiyas. Wal fariq alladhi la yasihhu mahu al-qiyas, sementara perbedaan adalah yang tidak cocok bersamanya qiyas. Wallahu a'lam bishawab, wa jazakumullahu khairan. Ingat ya, tiga masalah yang kita ambil malam ini, masalah 10, 11, dan 12. Alhamdulillah matanya pendek, bisa dihafalkan. Nah, tafadhalu, barakallahu fikum.